الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: التدريب السادس. روى ابن عيينة ووكيع وجعفر بن عون وأبو معاوية وجماعة حديثا عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان. Diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah dari Waqi dan Ja'far dan Abu Muawiyah wa jama'ah, dan orang yang banyak. Bukan cuma Waqi, bukan cuma Ja'far, bukan cuma Abu Aun. Banyak orang. Sahih. Hadisan, mereka meriwayatkan satu hadis dari Al-A'mash Sulaiman bin Mihran an Abi Wa'il, dari Abi Wa'il an Hudzaifah bin Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ana ata subata qaumin fabala alaiha qa'iman fa'atituhu biwadhu'in fadhahabtu li ata'akhkhara anhu fad'ani hatta kuntu 'inda akhibaihi wa tawadda'a wa masha 'ala khuffaihi. Baik. Warawahu Abu Bakr ibn Ayyash anil A'mash an Abi Wa'il faqala anil Mughirah ibn Syu'bah. Baik. Pertanyaannya, hadits al-wajh al-mahfuz li hadzal hadits. Baik, perhatikan baik-baik. Warawa ibn Uyainah wa Waqi' wa Ja'far ibn Aun wa Abu Muawiyah wa jama'ah. Ini mereka meriwayatkan satu hadis dari Al-A'mash an Abi Wa'il an Hudzaifah bin Yaman anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata subata qaumin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi subata. Subata itu biasanya menjadi tempat pembuangan sampah atau yang semisal dengannya. Fabala alaiha qa'ima, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang air kecil sambil berdiri. Paham barakallahu. Fa'ataituhu biwadu'in, kemudian aku mendatangkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadu bil fath, fathil waw. Wadu, wadu itu adalah air untuk dipakai wudu. Kalau wudu fi'l, barakallahu fikum, perbuatan mengambil air wudu. Kalau wudu dengan fath, air yang dipakai untuk wudu. Pada habtu li ta'akhkhara anhu, maka aku pun pergi agar supaya menjauhkan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau buang air. Fada'ani, tapi Rasulullah SAW memanggil aku, hatta kuntu inda akibaihi, sehingga aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah buang air, setelah istinja tentunya, fatawadda'a wa masa ala khuffaihi, maka beliau pun wudu dan menyeka kedua khuffain beliau. Barakallahu fik. Warawa Abu Bakr bin Ayyash, dan juga hadis yang sama diriwayatkan oleh Abu Bakr bin Ayyash anil A'mash an Abi Wa'il. Baik. Abi Wa'il ini barakallahu fikum berkata anil Mughirah ibnu Syu'bah. Paham? Di riwayat di sanad ini Abu Wa'il mengatakan siapa? Dari Mughirah ibnu Syu'bah. Sementara riwayat yang pertama tadi dari siapa? Hudzaifah ibnu Yaman. Hadith al-wajh al-mahfud li hadzal hadith. Pastikan sisi yang mahfud terjaga atau sahih dari dua sanad ini untuk satu matan yang sama. Barakallahu fikum. Cuman sahabatnya yang berbeda. La syakka anna al-wajh al-mahfud riwayatul jama'ah wa huwa hadith Hudzaifah. Tidak diragukan lagi bahwa sisi yang terjaga yang sahih riwayat al-jama'ah, riwayat yang diriwayatkan oleh banyak orang, yaitu hadisnya Hudzaifah bin Yaman, bahwa qaulul aktsar wal atqanu. Ini ucapan rawi-rawi yang lebih banyak, lebih mutqin. Wa Abu Bakr bin Ayyash fihi kalamun min qibali hifdhihi. Ada pembicaraan ulama dari sisi hafalannya, kemampuan hafal dia. Ada masalah, terkadang beliau salah. Walidha qala Abu Zur'ah Ar-Razi akhta Abu Bakr bin Ayyash fi hadzal hadith as-sahih min hadith al-A'mash an Abi Wa'il an Hudzaifah. Berkata Abu Zur'ah Ar-Razi akhta Abu Bakr bin Ayyash, yang salah dan keliru di sini adalah Abu Bakr bin Ayyash. Barakallahu fikum. Semua barakallahu fikum. Murid-murid al-imamu A'mash meriwayatkannya dari siapa? Hudzaifah. Barakallahu fikum, sahabatnya Hudzaifah bin Yaman. Sementara Abu Bakr bin Ayyash sendiri dari A'mash, dari Wa'il, mengatakan dari Al-Mughira ibn Syu'bah. Jadi yang di, ya semacam kalau sekarang ini masih, yang tertuduh barakallahu fikum, yang tertuduh keliru dalam masalah ini adalah siapa? Abu Bakr bin Ayyash. Karena yang sederajat dengan Abu Bakr ibn Ayyash ini yang merupakan murid-murid al-imamu A'mash, siapa? Ibn Uyainah, Waqi, Ja'far bin Aun, Abu Muawiyah, wa jama'ah, orang-orang hebat, lebih banyak dan lebih kuat hafalannya. Semuanya mengatakan dari siapa? Hudzaifah bin Yaman, bukan dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Sehingga Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan akhta Abu Bakr bin Ayyash fi hadzal hadith as-sahih min hadith al-A'mash an Abi Wa'il an Hudzaifah. Cuma memang ada hadis yang mirip barakallahu fikum dengan ini. Baik. Mirip dengan ini dalam masalah apa? Hadisnya siapa? Hadisnya Mughirah bin Syu'bah barakallahu fikum, tentang membasuh khuffaini. Barakallahu fikum. Tapi bukan dengan matan yang seperti ini. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak wudu, ahwaitu, kata Mughirah, ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Aku pun merunduk untuk mencopot khufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya beliau bisa mencuci kaki beliau. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Paham Rasulullah? Mungkin terjadi iltibas di sini sehingga barakallahu fikum diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Barakallahu fikum. Bisa dipahami ini? Baik. Dengan sanad yang di atas tadi, barakallahu fikum, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam subata taqawmin fabala 'alaiha qa'iman. Baik. Sikih hadis ini barakallahu fikum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing dalam kondisi berdiri. Ini jarang sekali dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan ini karena memang kondisinya memungkinkan untuk kencing berdiri. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya kencing sambil jongkok. Sehingganya Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman faqad kadzab." Siapa yang menyampaikan kepada kalian bahwa Rasulullah SAW kencing sambil berdiri, maka sungguh telah dia dusta. Kenapa? Karena Aisyah tidak pernah melihat Rasulullah SAW kencing dalam kondisi berdiri. Tapi kita tidak bisa salahkan juga sahabat yang menyatakan apa yang beliau lihat. Barakallahu fikum. Ini suatu yang sangat jarang. Baik. Dan kondisinya memang memungkinkan untuk itu. Baik. Kondisi tidak terpercik. Karena yang dikhawatirkan ketika orang kencing sambil berdiri akan membasahi pakaiannya dan badannya dari percikan najisnya sendiri. Barakallahu fikum. Tapi kalau memungkinkan maka tidak mengapa. Sesekali. Ya walaupun tidak berbicara tentang masalah sisi kesehatannya, walaupun banyak meninjau dari sisi kesehatan bahwa kencing sambil jongkok itu lebih sehat. Barakallahu fikum, ketimbang kencing sambil berdiri. Ala kulli hal barakallahu fikum, kalau memang kondisinya boleh, memungkinkan, maka tidak ada larangan untuk itu. Barakallahu fikum. Cuma memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya kencing sambil jongkok agar supaya apa? Terbebas dari percikan-percikan. yang menjadikan apa, seorang terkadang ragu-ragu apakah dia terkena najis atau tidak. Hakalah barakallahu fikum. Baik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata subata taqawmin, ya subata tempat sampah biasanya. Biasanya lebih apa namanya? Lebih empuk, lebih apa namanya? Enggak keras. Barakallahu fikum. Memungkinkan bahwa di sana tidak terjadi apa? Percikan. Bukan sesuatu yang padat yang ketika orang kencing sambil berdiri apa? Percikannya kemana-mana. Wallahul musta'an. Baik. Wal aula, dan lebih bagus ya begitu. Dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa baik kebanyakan adabul qabr ditimpakan kepada seorang karena ini. Barakallahu fikum. La yastathiru min baulihi atau la yatanazzahu min baulihi. Baik. Adabul qabr banyak menimpa orang karena ini. Tidak barakallahu fikum, tidak menghindarkan diri dari najisnya. Barakallahu fikum. Baik, fa'atituhu biwadu, aku mendatangkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadu. Ini bolehnya seseorang isti'anah. Isti'anah minta bantuan ke yang lainnya. Untuk perkara-perkara yang ma'ruf, ma'lum. Paham? Atau di sisi yang lain, bolehnya kita berkhidmat kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Saat itu diwadu'i. Fadhahabtu li'ata'akhara anhu. Kemudian aku pun pengen pergi dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu memanggil aku sehingga aku berdiri di belakang beliau alaihi salatu wasallam. Maka ini tidak mengapa. Beda kalau orang buang air besar. Kalau air besar, buang air besar hendaknya apa? Orang menjauh. Barakallahu fikum. Orang menjauh. Menjauh dari keramaian. Beda dengan buang air kecil. Paham barakallahu fikum. Fatawadda'a wa masaha 'ala khuffaihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu dan beliau membasuh kedua khuffain beliau. Baik. Membasuh khuffain dan tidak membasuh sesuai keadaannya, dan itulah yang lebih afdal. Kalau memang tidak mengharuskan kita memakai khuffain, maka yang al-aula wal afdal adalah apa? Mencuci kedua kaki. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita dalam kondisi memakai khuffain dan kita memakainya dari sejak awal setelah kita wudu sempurna, maka al-aula adalah al-mashy. Tidak perlu dicopot. Barakallahu fikum. Tidak perlu dicopot. Yang utama pada saat itu adalah al-mashu alal khuffain. Barakallahu fikum. Karena itulah yang termudah. Barakallahu fikum. Kecuali kalau memang kita memakai khuffain dalam kondisi tidak dalam keadaan taharah, ya maka harus dicopot khuffainnya dan dicuci kedua kaki. Paham barakallahu fikum? Baik. Jadi al-mashu wal khuffain ini disyariatkan ketika kita memasukkannya dalam kondisi apa? Taharah sempurna. Kemudian setelah itu kita batal wudu. Paham? Maka ketika kita hendak wudu, maka silahkan tinggal membasuhnya. Baik. Batal wudu karena tertidur, batal wudu karena buang angin, batal wudu karena buang air kecil atau bahkan buang air besar. Kecuali janabah. Kalau janabah maka harus dicopot. Barakallahu fikum. Harus mandi. Barakallahu fiikum. Kata Rasulullah SAW, illa min ghaitin au baulin au naumin. Barakallahu fiikum. Adapun kalau cuma sekedar tidur atau buang air besar atau buang air kecil dalam kondisi tadi antum sudah pakai hub dari dalam keadaan kondisi tahara, maka silakan ketika pas anda wudu tinggal membasuhnya, tidak perlu dicopot. Hakalah barakallahu fiikum. Fatawata wa masalah khufaihi. Ini faedah di luar masalah kita. Tabi'illah secara sanad, maka yang mahfud ma'ruf adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam tadi itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah, barakallahu fiikum. Sufyan bin Uyainah, Waqi' bin Jarrah, wa Ja'far bin Aun, Abu Muawiyah, wa jama'ah, banyak orang. Dari Al-Imam Mu'amash, dari Wa'il, Abi Wa'il, dari Hudzaifah bin Yaman. Barakallahu fiikum. Sementara yang meriwayatkan dari adalah Abu Bakar bin Ayyash, dari Amash Abi Wa'il, faqala Al-Mughirah bin Syu'bah. Baik. Naktafi bihadzal qadr, kita cukup sampai sini. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.